Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaman 24. Yang kotak. Al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il mu'rab beserta tanda i'rabnya. Fi'il-fi'il mu'rab beserta tanda-tanda i'rabnya. Pada pembahasan yang sebelumnya dijelaskan bahwa fi'il ada dua macam. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Apa yang dimaksud fi'il mu'rab? Fi'il yang mengalami i'rab atau perubahan. Adapun fi'il mabni adalah fi'il yang tidak mengalami perubahan atau tetap. Baik. Di sini beliau akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk fi'il mu'rab. Fi'il-fi'il yang mengalami i'rab. Tentunya fi'il yang mengalami i'rab ada tiga keadaan. Yang pertama ketika marfu', yang kedua ketika mansub, yang ketiga majzum, karena fi'il mengalami i'rab dengan tiga jenis, rafa', nasab, dan jazm. Baik, di kotak di sini disebutkan al-af'al, sudut atas kanan. Al-af'al, bentuk-bentuk fi'il. Bentuk-bentuk fi'il. Fi'il apa ini maksud? Mu'rab atau mabni? Fi'il mu'rab. Bentuk-bentuk fi'il mu'rab. Kemudian di sebelah kiri tertulis marfu, mansub, majzum. Tiga keadaan i'rab pada fi'il, yaitu marfu, mansub, majzum. Kemudian masing-masing i'rab diberi contoh disertai tandanya. Disertai tandanya. Yang pertama, al-mudhari'u as-sahihu al-akhiru. Fi'il mudhari' sahih akhir. Apa yang dimaksud fi'il mudhari' sahih akhir? Fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya huruf sahih, selain huruf illah, itu dinamakan fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir, yaitu fi'il mudhari' huruf terakhirnya huruf sahih dan bukan huruf illah. Fi'il yang semacam ini ketika marfu tandanya dhammah, contohnya yashrabu. Yashrabu fi'il apa ya ikhwan? Fi'il mudhari' sahih akhir. Marfu, apa tanda rafa'nya? Dhammah. Ketika mansub tandanya fathah, contohnya lan yashraba. Lan yashraba. Yashraba fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Didahului oleh lan, huruf nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena yashraba fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Lam yashrab, contoh untuk majzum. Apa tanda jazmnya? Sukun. Lam yashrab, ba'nya sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena yashrab fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir. Bisa difahami? Jadi fi'il mudhari' sahih akhir marfu' dengan tanda dhammah, mansub tandanya fathah, majzum tandanya sukun. Majzum tandanya sukun. Kemudian yang kedua, al-af'alul khamsah. Apa yang dimaksud al-af'alul khamsah ya ikhwan? Sudah pernah kita lewati. Setiap fi'il mudhari' yang diakhiri alif nun atau wawu nun atau ya dan nun. Berarti di akhirnya selalu huruf apa? Nun. Di akhir fi'il af'alul khamsah selalu nun. Baik. Sekarang marfu tandanya apa? Thubutun nun. Thubut itu artinya tetap. Nun huruf nun. Jadi keberadaan nun, keberadaan nun adalah tanda rafa'. Keberadaan nun adalah tanda rafa'. Yadhabani, yadhabuna, tadhabani, yadhabani, tadhabina. Ini dinamakan af'al al-khamsah. Kenapa dinamakan af'al al-khamsah? Karena di akhirnya ada alif dan nun. Dan jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dinamakan af'al khamsah itu artinya 5. Ini dinamakan af'al al-khamsah. Bentuk fi'il mudhari' semacam ini ketika marfu tandanya nun. Masihnya nun itu. Itu sebagai tanda rafa. Yadhabani rafa. Apa tanda rafanya? Nun, thubutu nun. Nunnya tetap karena af'al khamsah. Yadhabuna fi'il mudhari' marfu. Apa tanda rafanya? Thubutu nun. Tadhabani marfu, tanda rafanya? Thubutu nun. Yadhabani marfu, tanda rafanya? Thubutu nun. Tadhabina marfu, tanda rafanya? Thubutun nun. Jadi nun di sini sebagai tanda apa? Tanda rafa. Tanda rafa. Nun adalah tanda rafa. Adapun mansub lan yadhhaba tanda hadfun nun. Tandanya nun dihilangkan. Mansub tandanya nun dihilangkan. Contohnya lan yadhhaba. Yang di atas ya ikhwan, perhatikan. Yadhabani. Ketika mansub menjadi yadhaba. Yadhabuna mansub yadhabu. Nunnya hilang. Tadhabani mansub menjadi tadhaba. Nunnya hilang. Yadhabani mansub menjadi yadhaba. Nunnya hilang. Tadhabina mansub menjadi tadhabi. Ketika mansub yadhhaba, yadhhabu, tadhhaba, yadhhaba, tadhhabi. Nunnya dihilangkan. Jadi nunnya itu dihilangkan sebagai tanda mansub, sebagai tanda mansub. Demikian juga majzum, tandanya sama, yaitu hadfun nun. Nunnya dihilangkan. Tanda jazmnya nun dihilangkan. Lam yadhhaba. Lam yadhhaba. Lam huruf apa? Huruf jazm. Lam huruf jazm. Menjazmkan fi'il mudhari. Yadhhaba fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Majzum. Fi'il mudhari majzum. Kenapa majzum? Didahului huruf jazm, yaitu lam. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Hadfun itu artinya membuang atau menghilangkan. Dengan menghilangkan nun. Taib, contoh yang ada di papan tulis, kalau semua diberi lam huruf jazm, menjadi apa? Lam yadhhaba. Lam yadhhabu. Lam tadhhaba. Lam yadhhaba. Lam tadhhabi. Semuanya majzum. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Tanda jazmnya dengan nun dibuang atau dihilangkan. Dibuka Al-Quran sekarang. karena fi'il yang mengalami i'rab hanya tiga macam, sahih akhir, af'alul khamsah, dan mu'tal akhir. Mu'tal akhir kita akhirkan karena mu'tal akhir. Surat Saba, surat Saba, surat Saba halaman 431. Surat Saba halaman 431. Surat Saba halaman 431. Halaman 20 ayat 23. Surat Saba ayat 23. Halaman 431. Sama insyaallah halamannya. 431. Ayat 23. Ayat 23. Sudah ketemu semua? Surat Saba halamannya 431, Mas Irin. 431. Sudah ketemu semua? Taib. Allah berfirman, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Tanfa'u fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? I'rabnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa? Fi'il mudhari' sahih akhir. Apa huruf terakhirnya? Ain. Ain adalah huruf sahih. Illa liman adzina lahu. Adzina fi'il apa? Fi'il madhi. Mabni atau mu'rab? Mabni. Semua fi'il madhi mabni. Semua fi'il amr mabni. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillahu yarzuqu. Fi'il mudhari' yarzuqu, dari razaqa yarzuqu. Apa i'rabnya? Marfu. Tanda rafa'nya? Dhammah. Karena fi'il mudhari' sahih sahih akhir. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Tus'aluna fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Marfu. Tus'aluna marfu. Apa tanda rafa'nya? Nun. Tanda rafa'nya thubut nun. Karena tus'alun al-af'al al-khamsah. Wa la nus'alu amma ta'maluna. Ta'maluna. Apa i'rabnya? Marfu. Tandanya? Thubut an-nun. Tandanya ada nun di belakang. Karena al-af'al al-khamsah. Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqqi wa huwa al-fattahul alim. Yajma'u fi'il mudhari', apa i'rabnya? Marfu. Tandanya? Dhammah. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Yaftahu, i'rabnya? Marfu. Tanda rafa'nya? Dhammah. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka'a kalla bal huwa Allahul azizul hakim wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara nasi la ya'lamuna. Ya'lamuna, i'rabnya? Marfu. Tandanya? Thubutun nun. Karena af'al khamsah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqina. Yaquluna fi'il mudhari', apa i'rabnya? Marfu. Tanda rafa'nya? Thubutun nun. Karena afal khamsah. Qul lakum mi'adu yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Tasta'khiruna, fi'il mudhari', i'rabnya? Marfu. Tanda rafa'nya? Thubutun nun. Karena afal khamsah. Kalau majzum menjadi apa? Tastakhiruna. Tastakhiru. Kalau mansub sama ya. Tastakhiru. Wala tastaqdimuna. Tastaqdimuna fi'il mudhari' i'rabnya marfu, tanda rafa'nya thubutun nun karena af'al khamsah. Tastaqdimuna kalau dirubah majzum menjadi tastaqdimu, nunnya hilang. Kalau mansub tastaqdimu, nunnya hilang. Satu ayat lagi. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi. Qala fi'il madhi mabni atau mu'rab? Mabni. Alladzina kafaru, kafaru fi'il madhi, kafara kafara kafaru. Mabni atau mu'rab? Mabni. Lan nu'mina. Lan huruf apa? Huruf nasab. Nu'mina fi'il mudhari' i'rabnya? I'rabnya apa lu? Lan nu'mina. Mansub karena dimasuki lan. Apa tanda nasabnya? Fathah karena fi'il mudhari' sahih akhir. Karena fi'il mudhari' sahih akhir makanya mansub dengan tanda fathah. Walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim. Mauqufuna i'rabnya apa? I'rabnya apa? Marfu, tandanya? Tandanya wawu karena jamak mudzakkar salim. Mauqufuna bukan fi'il mudhari' tapi jamak mudzakkar salim. Tanda rafa'nya apa? Wawu. Bedakan antara jamak mudzakkar salim dengan af'al khamsah. Kalau af'al khamsah depannya pasti tak atau ya. Enggak mungkin af'al khamsah depannya mim begitu. Inda rabbihim mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhuhum ila ba'dhinil qaul. Yarji'u fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Marfu, tanda rafa'nya? Dhammah karena fi'il mudhari' sahih akhir. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.